Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ahibbati fillah. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian hadis Arba'in Nawawi, masih pada hadis ke-12, hadis Abu Hurairah. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadis Tirmidzi dan Ibnu Majah, bahwa dari kebaikan atau kesempurnaan Islam seseorang ketika dia tinggalkan yang tiada guna baginya. Hadis ini disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Salah, merupakan salah satu dari induk-induk adab, jima'ul adab. Terkumpul padanya adab-adab penting, yang mana para ulama simpulkan adab yang begitu luas banyak kembalinya kepada 4 hadis. Ini yang pertama, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Yang kedua, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah bicara baik atau diam. Yang ketiga, la taghdab, jangan kamu marah. Yang keempat, al mu'min yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Mu'min itu mencintai untuk saudaranya seperti dia mencintai untuk dirinya sendiri. 4 hadis ini terkumpul padanya masalah-masalah penting, masalah besar dalam bab adab. Telah lalu penjelasan pada pertemuan lalu makna hadis bahwa tanda kesempurnaan dan baiknya Islam seseorang ketika dia tinggalkan segala yang tidak berguna baginya, sehingga dia hanya membatasi diri, hanya mengamalkan yang berguna baginya, baik itu perkataan maupun perbuatan. Yani dari inayah, kita tahu adalah syiddatul ihtimam. Ketika seseorang sangat memperhatikan sesuatu, sangat mementingkan sesuatu. Tentunya ketika itu dengan pertimbangan syariat, dengan hukum Islam, bukan dengan nafsunya, bukan dengan kemauannya sendiri. Di dalam hadis husnul islamil mar'i menuntut dan meminta dirinya meninggalkan segala yang haram termasuk yang syubhat, karena itu tidak ada guna baginya, termasuk yang makruh-makruh tidak ada gunanya bagi dia. Demikian seseorang semakin malu kepada Allah Rabbnya, akan meninggalkan segala yang memalukan, segala yang membuat malu. Sebagian ulama sebutkan, istahi minallah ala kadri kurbika mink. Malulah kamu kepada Allah sebagaimana dekatnya Allah kepadamu. Karena Allah dekat, maha melihat, mendengar, maka malulah kepada Allah, jangan lakukan yang dilarang dan diharam olehnya. Isyarat ini yang disebutkan dalam ayat Qaf 16 dan berikutnya. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami telah ciptakan manusia dan kami tahu yang diwaswasah, dibisik-bisikkan dalam dirinya, dan kami lebih dekat padanya dari urat lehernya. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ma yalfidhu min qawl illa ladayhi raqibun atid. Ketika dua malaikat di kanan dan kirinya, setiap dia mengucapkan perkataan, ditulis raqib dan atid. Sehingga jika dia yakini itu, beriman, dia tidak akan ucapkan, dia tidak akan lakukan yang diharamkan oleh Allah, malu kepada Allah, karena itu tidak ada gunanya bagi dirinya dari kesempurnaan Islamnya. Kalau itu secara umum, secara khusus, secara khusus mungkin lebih terarah mala ya'ni, yang tiada guna baginya, kita pahami tadi umum, semuanya yang tidak ada guna, tidak bermanfaat. Tapi secara khusus lebih ke arah menjaga lisan, mala ya'nihi minal kalam, yang tidak ada gunanya bagi dia dari ucapan dan perkataannya. Di Musnad tersebutkan hadis dengan lafaz, inna min husni islamil mar illatul kalam bima la ya'ni. Dari kebaikan Islam seseorang, dia sedikitkan perkataannya kecuali yang berguna baginya, perkataan yang membawa pahala baginya, zikir, doa, nasihat, dan semisalnya pengajaran ilmu. Jika perkataan itu tidak membawa guna, tidak ada manfaatnya, dia mensedikitkan perbicaraannya. Dan itu bukti kebaikan Islamnya. Disebutkan di Sahih Ibn Hibban, riwayat Abu Dzar, man hasaba kalamahu min amalihi qalla kalamuhu illa fima ya'ni. Orang jika menghitung perkataan dia adalah termasuk amalannya yang akan dihisab, diminta pertanggungjawaban di yaumul qiyamah, jika dia yakini itu, akan sedikit perkataannya, akan sedikit pembicaraannya, kecuali yang dia tahu itu berguna. Semana dengan itu diucapkan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, yang menganggap perkataan dia termasuk amalannya yang akan dihisab, dia akan sedikitkan perkataannya dan memperbanyak. Banyak orang yang berbicara semaunya, tanpa ilmu, tanpa hujjah, tidak lain karena dia tidak menganggap perkataan itu amalan yang akan dihisab di yaumul qiyamah. Saqilat ka ummuka ya Mu'ad, wa hal yukabbun nas ala manakhirihim binnar illa hasa'idu al-sinatihim. Wahai Mu'ad, orang terjerumus, diseret pada wajahnya di neraka akibat hasil lisannya. Hadis Mu'ad ma'ruf. Banyak riwayat kalau diperhatikan, walaupun sebagiannya lemah, tapi makna seputar sama dengan hadis kita ini. Antara lain hadis riwayat Uqaili dari Abu Hurairah, Rasulullah juga sebutkan, aktsarun nas dzunuban aktsaruhum kalaman fima la ya'ni. Orang paling banyak dosanya yang paling banyak berbicara ada sesuatu yang tidak ada gunanya bagi dia. Demikian sunnah dan riwayat mencela, mengingatkan dari perkataan, obrolan, omongan yang tiada guna. Demikian hadis membuat seorang sahabat yaitu Abdullah bin Salam radhiyallahu an, dalam riwayat Asad bin Musa, Rasulullah sebutkan, awwalu man yadkhul 'alaikum rajul min ahli al-jannah. Yang pertama masuk ke majelis kalian ini dialah orang ahlul jannah, penghuni surga. Ternyata yang datang masuk adalah Abdullah bin Salam. Maka beliau didatangi oleh para sahabat dan ditanya, apa amalanmu yang paling istimewa? Apa amalanmu yang paling besar hingga membuatmu ahlul jannah? Qala inna amali la dhaif. Kata Abdullah bin Salam, amalanku sebetulnya sedikit, lemah. Awthaku ma arju bihi. Hanya saja yang paling aku harapkan, dengannya beliau berhak mendapat jannah, salamatus sadr, sucinya hati. Artinya tidak ada permusuhan kepada orang, tidak ada kebencian, tidak ada hasad, tidak ada iri dengki, dadanya bersih. Nah, tidak ada permusuhan kepada orang sehingga hidupnya pun tenang. Wa tarki ma la ya'nini. Dan yang kedua, aku selalu tinggalkan segala yang tidak berguna bagiku. Aku selalu tinggalkan segala yang tidak berguna bagiku. Abdullah bin Salam karenanya min ahlil jannah. Masyaallah min fadli. Maka orang yang mengamalkan apa yang berguna baginya, berbicara yang berguna baginya, meninggalkan segala yang tidak ada manfaat guna baginya, bukti kalau Islamnya semakin sempurna, semakin baik. Di Muslim dari Abu Hurairah pula Rasulullah sebutkan, "Idza ahsana ahadukum islama fa kullu hasana ya'maluha tuktabu bi ashri amthaliha ila 700 dhif wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu bi mithliha hatta yalqa Allah." Jika sempurna Islam kalian, dan hadis sudah mengajarkan bagaimana agar Islam itu sempurna pada dirinya, bagaimana Islamnya baik. Jika baik, maka satu kebaikan yang dia amalkan tercatat baginya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Tetapi kejelekan yang dia lakukan hanya tercatat satu kejelekan sampai dia menghadap Allah. Artinya, satu kebaikan pasti digandakan sampai 10 kali lipat. Untuk naik sampai dengan digandakan 700 kali lipat tergantung kesempurnaan Islamnya. Tergantung kebaikan Islamnya. Semakin baik, semakin sempurna, semakin amalan solehnya, kebaikannya dilipat gandakan oleh Allah, semakin besar. Itulah fadilah jika Islam itu padanya semakin sempurna, semakin baik. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis banyak mengajarkan kepada kita bahwa seorang Muslim memperhatikan keislamannya. Apakah semakin baik, semakin sempurna, atau ke arah mana? Dia introspeksi diri, selalu muhasabah tentang keislamannya. Sehingga semakin lama, semakin Islamnya sempurna, semakin baik, sebagaimana sunnah mengajarkan padanya. Maka hadis ini benar seperti kata Ibnu Salah rahimahullah, induk adab, induk kebaikan, karena di dalamnya banyak apa yang harus dia tinggalkan yang tidak ada berguna baginya dari urusan dunianya maupun akhiratnya, dari bentuk ucapan, kata-kata, ataupun perbuatan yang haram, yang makruh, yang tidak ada guna bagi dia, yang syubhat, semuanya dia tinggalkan. Dan itu banyak sekali masuk di dalamnya. Cabang-cabangnya, bentuk-bentuknya seperti apa, antum tahu, banyak sekali. Apalagi pembicaraan, kata-kata. Hitunglah. Apakah itu bermanfaat bagimu, ada gunanya atau enggak? Nah, mungkin itu terkait hadis ke-12. Kita insya Allah cukupkan sekian dulu. Waffaqakumullah lima yuhibbu wa yardha, wa salatu wassalamu ala rasulillah, walhamdulillahi rabbil alamin. Naam. Ahlan, ahlan Zaud. Barakallahu fiik. Ya, ya Ustaz. Ada yang nak bertanya Ustaz soalan? Fadal. Ya. Ada yang nak tanya ke soalan? Ala ada. Ada Ustaz daripada Haikal bang kali. Assalamualaikum Ustaz. Hello. Salam. Ustaz Afwan, anda nak tanya tentang tadi Ustaz ada bacakan tentang hadis yang kebaikan dilipat gandakan 10 hingga ke 700 kali lipat itu. Itu boleh kita kaitkan dengan derajat atau apa Ustaz? Derajat apa ya? Ya. Derajat apa maksudnya? Maksudnya macam ya orang itu makin baik, makin bagus atau macam di gimana juga ya? Allah muliakan dia atau macam mana itu maksudnya? Enggak. Pelipat gandaan pahala kan dicatat. Amal kebaikan yang dia lakukan dicatat oleh Allah, dicatat oleh para malaikatnya. Nah, hadis menjelaskan satu kebaikan sudah dicatat 10 kali lipat. Nah, bisa naik, bisa semakin bertambah dengan syarat orangnya tadi semakin baik Islamnya. Dan itu terbukti, terlihat kalau dia meninggalkan hal-hal yang tidak berguna bagi dia. Catatan pahalanya akan semakin banyak. Dengan amalan dia yang sedikit, tapi karena baiknya Islam dia, tercatat semakin banyak dan semakin banyak pahalanya. Begitu ya kan? Alhamdulillah. Ada yang lain ke? Nampaknya macam tak ada Ustaz. Alhamdulillah. Kalau tak ada, nanti kita sambung lagi Ustaz. Tunggukan siang ya. Ya Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.